بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. أما بعد، الحمد لله، مغاسيف pada فضيلة Tuan Pengerusi Surau yang memberikan menjemput dan memberikan ruang untuk tamat pada bila-bila masa. Seterusnya kepada Tuan Imam, Ahli Jawatankuasa Surau dan seterusnya para ilmuan, alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, ustaz, ustazah dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kerana Allah Taala dapat kita dipertemukan setelah lebih kurang 2 tahun lebih, ya. Kerana sebelum saya menyambung pengajian PhD di United Kingdom, saya kira saya merupakan penceramah bulanan di sini, kan? Kita mengajar bab muamalat, dan sebelum masa tu belum siap lagi surau punya tambahan. Nampaknya surau dah kelihatan seperti masjid. Alhamdulillah, tahniah. Jadi pada malam ini saya datang belum tentu lagi untuk menyambung kuliah bulanan ataupun one off punya ceramah. Justru saya cakap dengan pengerusi tadi, dia tanya nak buat, nak cerita topik apa, muamalat ke ataupun apa. Saya kata tak apa, kita tanya para pendengar sekalian. Saya ada dua isu sekarang ni yang boleh saya ceritakan. Yang pertama, kalau tuan-tuan nak dengar pasal dinar emas, Islamic Bank dan seumpamanya, saya boleh cerita. Ataupun kalau tuan-tuan nak dengar pasal menegur pemerintah secara terbuka ataupun tertutup, khawarij tak khawarij, demonstrasi, syiah ke haram ke tak haram, senang yang mana? Jangan separuh-separuh. Separuh-separuh tak boleh lah, tak sempat. Nak yang mana satu dia mana? Sebab yang pastinya saya tak sempat satu kedua-dua ni sekali lah. Nak uli. Okay. Macam mana? Sebab kedua-duanya muamalat sebenarnya. Dua-duanya muamalat, isu-isu berkait dengan hubungan manusia dengan manusia. Cuma yang pertama isu muamalat maliyah, muamalat kewangan. Yang kedua adalah muamalat siasiyah, iaitulah muamalat yang berkait dengan pentadbiran. So yang mana? Kedua. Khilaf ulama. Kerana itulah manusia, memang dia takkan boleh sama seterpenangan. Itu mukaddimah dia. Dia akan ada, mesti akan, semasing-masing ada mempunyai rasa insting yang berbeza, menyebabkan dia cenderung untuk tajuk yang pertama. Ada orang yang mempunyai pandangan dan khalfiat, latar belakang yang berbeza, lalu dia nak yang kedua. Khususnya dekat dengan 9 bulan Julai. Okey. Baik, saya masih belum boleh buat kesan ni sebab tak tahu siapa nak tajuk. Okey, siapa yang nak cerita tajuk yang pertama tentang dinar emas, Islamic banking adalah tidak berapa syariah kerana tidak guna dinar. Silakan kat tangan. Okey, okay, yang lain-lain ni semua tajuk yang kedua lah ya. Okey. Baik, kalau tajuk yang kedua, okay, tajuknya kita nak bincangkan pada malam ini, nak saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkait dengan yang pertama, menegur pemerintah secara terbuka. Sebahagian para ulama berdasarkan dan mengambil dalil-dalil daripada hadis Nabawi, ya, yang menunjukkan bahawa kita tidak boleh menegur kepimpinan ataupun pemerintah secara terbuka. Malah dikatakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, memang betul, ya, antara dinamakan khawarij, iaitulah menegur pemerintah secara terbuka ni, Khawarij dibawakan dalam kitab Sahih Bukhari itu satu kes seorang lelaki iaitulah munafik yang menegur Nabi SAW, adil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bersifat adillah kamu dalam pembahagian harta ghanimah. Dia mengingatkan Nabi pula. Maka Nabi SAW pada ketika itu berubah maknanya atmosfernya. Rasulullah kelihatan agak marah, dan kemudian ada seorang sahabat yang mencadangkan untuk diambil tindakan, ya, tetapi Nabi melarang. Dan kemudian Nabi berkata, kalau aku tidak bersifat adil, maka siapa lagi? Ya? Lalu hadis itu ditujukan kepada seorang munafik yang digelar oleh Imam Al-Bukhari sebagai antara ciri Khawarij. Baik, jadi sebelum kita masuk lebih detail kepada bab ni, kita nak pergi kepada bab amar ma'ruf nahi mungkar lah. Kerana Allah SWT sesungguhnya telah mewajibkan secara fardu kifayah ke atas sekumpulan manusia untuk menegur sesiapa juga yang melakukan kemungkaran. Kemungkaran itu disebut oleh para ulama adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya? Dan ma'ruf itu apa-apa sahaja kebaikan yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Baik, juga meninggalkan larangan adalah ma'ruf. Baik. Lalu saya kira hadis ayat-ayat ni cukup banyak. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadhurruhum man khalafahum illa illa ya'ti amrullah ila ya'ti amrullah kama qala. Akan sentiasa ada satu zaman, akan ada sentiasa satu kumpulan daripada kalangan umat aku akan zahir menyerlahkan kebenaran, menegah kejahatan, ya, sehinggalah hari kiamat. Baik. Kemudian banyak lagi ayat Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu akan menjadi sebaik-baik umat apabila kamu mengajak orang kepada kebaikan, larang orang daripada kemungkaran. Baik, habis kat situ mukadimah dia. Sekarang ini bagaimana nak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin? Maka disebut dalam sebuah hadis, man kariha min amirihi syai'an falyasbir 'alaihi. Barang siapa yang membenci sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pemimpin dia, hendaklah dia sabar, ya, hendaklah dia sabar. Kemudian disebutkan juga dalam hadis ini, wa man kharaja minas sultan qaila shibrin faqat apa nama tu famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Iaitulah barang siapa yang kemudian kerana dia tadi ni nak melaksanakan kebencian dia kepada pemerintah dia, maka dia menyebabkan dia keluar daripada ketaatan, dia keluar daripada kharaja minas sultan, keluar daripada kepimpinan, walaupun sejengkal, lalu dia mati ketika itu, dia mati sebagaimana orang jahiliyah. Baik. Lalu ini hadis ni dan banyak lagi hadis-hadis sahih. Bukhari Muslim. Semua bab ni kena ambil duduk, kena ambil tangan, kena empat mata lah. Kena secara senyap-senyap dan seumpamanya. Kena secara lembut. Ya, sebagaimana juga firman Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Pergilah kamu berjumpa dengan Fir'aun dan katalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Dan banyak lagi bertimbun-timbun dalil ni. Nas-nas yang sahih. Baik, walau bagaimanapun, ini tuan-tuan, kalau kita betul-betul mutafaqih, di sinilah keperluannya seorang ahli hadis perlu juga seorang ahli usul fiqh. Dia kena gabung. Sebab itulah Syaikh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali tau. Syaikh Muhammad Al-Ghazali ditulis dalam kitab dia, sebuah kitab dia, ahli apa nama sunnah bainal ahli fiqhi wa ahli hadis, sunnah di antara ahli fiqh dengan ahli hadis. Kemudian ditulis juga sebuah kitab oleh Syekh Muhammad Awamah, anak murid kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama muhaddithin daripada Syiah yang sangat hebat, yang mana sebuah kitab dia bertajuk Atharul Hadis Asy-Syarif fi ikhtilaf a'immatil fuqaha. Begitulah bunyinya, iaitulah kesan daripada memahami hadis terhadap perbezaan pandangan imam-imam mazhab mujtahidin. Okey, Syekh Muhammad Awamah ini adalah anak murid Abu Fatah Abu Ghuddah, Dan juga kitab dia ini telah pun dibaca oleh Syaikh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dan dipuji. Ya? Dan juga telah dibaca oleh seorang ulama lain yang dikira ulama mujtahid di zaman ini tapi telah meninggal dunia, namanya Syaikh Profesor Dr. Mustafa Az-Zarqaq, ulama besar Syria, juga memuji hebat kitab ini. Juga telah dibaca oleh ramai lagi ulama-ulama yang lain, termasuklah Syaikh Dr. Abdul Fattah Abu Mudah sendiri. Dalam kitab ini disebutkan keperluan untuk dipahami hadis itu dengan cara yang betul. Lalu hadis-hadis walaupun dia sahih, dia tidak semestinya istidlal, ataupun istidlal tu maksud dia cara kita boleh ambil pengajaran daripada hadis itu secara literal. No. Dia kena faham, kata Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa nata'amal ma'a sunnah an-nabawiyah. Kitab yang cukup biasa. Cukup biasa tu maknanya sangat popular dan dah biasa orang dengar. Dah biasa orang rujuk. Dia kata kena faham hadis mengikut mula basad, iaitulah mengikut suasana hadis itu. Ada banyak hadis yang kita tak boleh pakai ala itlaqi, iaitulah secara general pada setiap zaman dan setiap tempat. Kalau kita ambil, kita akan salah. Okay? So, jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi membawakan beberapa contoh hadis. Jadi, kenapa kita tak masuk topik lagi ni? Kita tak masuk topik sebab kita nak bagi faham tools. Tuan-tuan, orang ramai biasa menjadi masalah kepada mereka kena rujuk para alim ulama, kerana para alim ulama biasa beritahu outcome. Apa hukum dia ustaz? Hukum dia haram. Okey, besok ada masalah lagi, tanya lagi ustaz. Ah, itulah kerja ustaz, beritahu apa hukum. Orang ramai masih belum ada improvement sebab dia ada masalah tasat A, ada masalah B, ada masalah C, tapi dia tak pernah diajar tools, atau tools, peralatan untuk berfikir sendiri, untuk mencapai satu masa nanti outcome, untuk berfikir macam mana para ilmuwan ini berfikir. Lalu inilah sebabnya saya membawakan perkara ini. Ya, supaya kita boleh memahami hadis-hadis yang dalam konteks pemerintahan mengikut tata cara yang tepat. Kerana hadis ini pada pandangan ramai ulama adalah dihadkan oleh sesuatu tempat, masa dan situasi. Alright? Maka dia kena ambil dalam konteks yang betul. Contohnya Nabi sebut hadis sahih, al-a'immatu min Quraisy. Pemerintah mesti daripada ambil daripada kalangan Quraisy. So Datuk Seri Najib Quraisy ke? Tak, tuan-tuan. Ya, Raja Saud pun bukan Quraisy agaknya. Ya, apa nama pemerintah Jordan pun bukan Quraisy. So, adakah bila bukan Quraisy kita telah melanggar sunnah? Tidak, tuan-tuan. Secara literalnya nampak ya, tapi secara isi dan inti dia tidak, kerana Quraisy itu menurut para ulama disebutkan, iaitulah ertinya Quraisy itu yang paling dominan pada ketika itu. Arab Quraisy paling dominan, paling well educated, paling diterima sebagai leader. Maka apabila kita mengambil pemerintah daripada kalangan Quraisy, maka kita akan mereduskan, mengurangkan masalah-masalah tidak penerimaan di kalangan rakyat pada ketika itu. Maka hari ini, sebab itulah demokrasi ini ada kalanya boleh diterima kerana itu. Ya, kerana dia akan mencapai satu keadaan majoriti boleh diterima. Walaupun ada setengah-setengah dawabit ataupun syarat sepatutnya. Ya, kerana ada kalanya majoriti itu jahat. Maka majoriti memilih yang jahat, maka adakah Islam terima? Islam tak terima. Apabila majoriti itu bercanggah dengan nas yang tepat. Baik, jadi kita kembali balik. Jadi itu dia bab hadis A'immatu min Quraisy. Sebagaimana juga disebut oleh Nabi SAW, apabila ada saja unta yang hilang pada zaman Nabi, hendaklah kamu biarkan dia. Hatta yajid harabuha, sehinggalah tuannya cari sampai dia jumpa dan dia ambil balik. Nampak? Ini hadis sahih. Nabi suruh bila mana muamalat cara. Ini buat muamalat ni. Ini bukan buat ibadat. Buat ibadat dia lain, dia punya cara penggunaan dia. Buat muamalat bila mana ada unta hilang, tak kamu biarkan. Biar tuan dia cari sendiri. Ya, hadis sahih. Kemudian begitulah juga peraturan yang digunakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, begitulah juga peraturan yang digunakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Tetapi pada zaman Uthman sudah sedikit berubah. Uthman Al-Affan, Uthman Affan radhiyallahu taala anhu berkata, kita kena ambil dia, kita kena jual dia, dan kita tunggu tuan dia mencari, dia report kat kita, kita bagi dia harga. Adakah Khalifah Uthman telah menyalahi sunnah Nabi SAW? Maka tidak. Sekali lagi, kerana disebutkan oleh para syurahul hadis yang mensyarahkan hadis di kalangan ulama-ulama salafus salih, mereka mengatakan itu adalah kerana kebaikan, kejahatan di zaman Abu Bakar dan Umar berbanding Uthman sudah berbeza. Kejahatan dan kelemahan iman dan agama orang pada zaman Uthman Affan radhiyallahu taala anhu sudah bertambah teruk. Maka kalau dibiarkan saja unta itu demikian, habis orang ambil disebat dia tak ada buat apa lah. Pada zaman sebelum tu dia akan simpan, dia akan biarkan semua tu. Ini bukan harta aku tak boleh sentuh. Macam ada lah orang tinggalkan kereta dengan kunci dengan enjin tempat terbuka, kita biarkan dekat-dekat luar kan. Tengok ada orang ambil lah. Kalau zaman Abu Bakar dengan Umar tu, seolah-olah tak ada orang ambil. Oi, bukan aku, harta aku ni kena soal ke akhirat ni, habis aku. Maka itu begitu hebatnya keimanan orang di zaman itu. Tapi kerana lahirnya generasi baru, faham tak tuan-tuan? Teenager zaman tu ada pun sama-sama juga baru lahir, orang muda belum pernah jumpa Nabi dan sebagainya, ya. Lalu ada masalah. Demikian juga pada zaman Khalifah Ali pun diubah lagi sekali. Diubah sekali lagi. Kali ni kita tak jual terus. Kita tak jual terus. Kita simpankan. Kita tolong jagakan. Tolong beri dia makan dan seumpamanya, tolong. Ya. Jadi nampak berubah-ubah ni. Dan Nabi dah ajar kita, ya, iaitulah wa in ta'ammara alaikum, kalaulah kamu panjang umur, kamu akan dapati ikhtilafan kathira, banyaknya perbezaan pendapat. Maka pada ketika itu, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin adhu 'alayha bin nawajis. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rashidin, gigit dia walaupun dengan gigi geraham kamu. Maknanya kena betul-betul kuat. Maknanya boleh ikut hadis sunnah Nabi dan sunnah khulafa. Sunnah khulafa ar-rashidin ini dia ubah beberapa teks muamalat dalam kerana nak capai kepada maqasid. Itu namanya maqasid. Itu namanya objektif syariah, hikmah tadi. Kerana itulah juga pada zaman Nabi datang seorang sahabat, beberapa orang sahabat daripada kalangan peniaga mengatakan, ya Rasulullah, sa'ir lana, tolong buat harga siling supaya kita tidak, supaya pelanggan-pelanggan, tolong ya Rasulullah, tolong buat harga siling supaya peniaga-peniaga ini tidak menaikkan harga sesuka hati. Lalu Rasulullah pun kata, inna allaha huwal mus'ir al-qabid ar-raziq. Sesungguhnya Allah SWT lah yang menentukan harga, yang meluaskan dan menahan. Wa inni la arju, aku tidak mahu, aku tidak mahu an alqallah, bertemu dengan Allah dalam keadaan adanya bimazlamati dam walamal, dalam keadaan ada tersangkutnya tanggungjawab kezaliman yang aku buat kerana harta dan juga kerana darah. Maka Nabi menyebutkan Nabi tak nak buat. Tapi pada zaman tabi'in, iaitulah Sa'id Ibn Musayyab dan Imam Malik bin Anas rahimahullah, mereka telah pun mengatakan boleh buat harga siling. Tetapi mereka meletakkan, iaitulah pada waktu adanya monopoli sorok barang di kalangan peniaga. Sebab kerana nak capai keadilan tadi. Ya? Lalu kita kembali kepada hadis tentang yang pertama tentang kepimpinan. Bila mana disebutkan, man mata man faraqal jamaah qaida shibrin faqad khala'a rabqata al-islam an unuqi ila ay yarja. Sesiapa yang menanggalkan bai'ah, maknanya taat setia dia kepada kepimpinan walaupun satu jengkal, dia mati jahiliyah. Maka saya pernah berbincang dengan Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, apakah dia maksud jamaah dalam hadis ini? Apakah dia maksud al-jamaah dalam hadis ini, tuan-tuan? Maka para ulama zaman silam dalam kitab Al-Tabari menyatakan jamaah itu adalah sawadul a'zam, iaitulah majoriti ahli sunnah wal jamaah. Ada pula kata imam mujtahid, ada pula kata ahli-ahli hadis, ada pula kata imam-imam fiqah dan seumpamanya. Ikhtilaf. Siapa maksud imam itu? Dan ada pula yang kata imam itu adalah pemerintah, khalifah. Ya? Maka menurut pandangan yang rajih, pada waktu wujudnya khalifah, imam itu adalah khalifah. Maka khalifah itu kita kena bai'ah ta'at setia. Dia tak boleh ada dua khalifah dalam hadis Nabi. Ada dua khalifah, bunuh satu lagi. Jangan itu tuan-tuan, bunuh. Bayangkan zaman Abu Bakar ada seorang lagi khalifah lain. Memang logiklah. Bunuh tu maksudnya kena eradicate lah, kena tamatkan dia lah, kena fahamkan dia lah, kena letakkan jawatan dia lah. Ya? Jadi apa erti imam di situ? Maka apa erti jamaah? Jamaah itu khalifah. Tetapi kita di zaman kita sejak tahun 1924 tidak ada khalifah. Bila tidak ada khalifah, hadis ni bukan tak terpakai. Tapi hadis ini mesti dilihat dalam konteks wujudnya khalifah, kerana cara naiknya khalifah itu berbeza. Iaitulah melalui musyawarah di antara ahli-ahli yang paling telus, paling ikhlas dalam masyarakat. Namanya ahlil halli wal aqad. Iaitulah majlis syurah. Ya? Dilantik daripada kalangan itu, masyarakat mewakilkan semua pelantikan itu kepada ahli syurah ini. Baik begitu. Dia tak ada proses undi. Kecuali pada pada cara pelantikan Umar ataupun selepas itu ada di kalangan sahabat yang cuba pusing kampung, tanya pandangan siapa yang kamu rasa okey, Ali ke Uthman ke, ada begitu. Tak ada undi. Survey sahaja. Yok, cara naik dia berbeza. Bila cara naik dia begitu, tuan-tuan, cara naik dia begitu, maka sangat tepatlah cara nasihat dia pun bukan cara demonstrasi. Cara nasihat dia adalah cara tertutup. Kerana fitrah manusia, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kamu nasihat aku secara terbuka, lagi susah aku terima nasihat kamu berbanding kalau secara tertutup. Okey? Kerana bila terbuka, biasanya terbuka itu bukan nasihat, tetapi kutukan. Sengaja mengutuk. Itu bukan nasihat. Nasihat secara tertutup. Kalau kita tegur orang dalam secara media, itu bukan nasihat. Itu hentam. Kutuk. Nak malukan dia. Itu tak betul pada zaman wujudnya khalifah. Kerana khalifah, kamu tak boleh jatuhkan dia cara begitu. Sebab dia bukan ada proses undi. Dia adalah proses laporan. Laporan tertutup lah. Sebab tu dia laporan kepada ahli syura tadi, maka mereka akan buat sesuatu. Ya? Tetapi bila mana kita berada dalam situasi wujudnya demokrasi, cara naik dengan siapa yang paling pandai menangi hati ramai supaya dapat undi. Okey? Cara nak dapat undi dalam demokrasi adalah melalui kempen. Kempen semasa pilihan raya dan sebelum pilihan raya. Dan dibenarkan dalam perlembagaan dalam negara yang mengamalkan demokrasi kebanyakannya untuk berhimpun secara aman, meluahkan teguran, campur kritikan, campur menjauhkan orang ramai punya kepercayaan kepada pemimpin itu. Adakah itu salah dan kejahatan? Tidak, kerana itu adalah satu proses dalam demokrasi yang diizinkan oleh demokrasi dan diizinkan oleh undang-undang. Maka zaman khilafah lain cara teguran. Zaman hari ini kalau kita pakai hadis khilafah, maka tuan-tuan, kita telah, macam saya sebut dalam televisyen, kita sudah suruh orang ikut undang-undang tenis bila main badminton. Cara naik lain, kemudian cara tegur ikut khalifah. Laksana Islam hudud tak mau, tapi jangan tegur aku, ikutlah undang-undang Islam dalam menegur kepimpinan. Itu sudah mengelak, tuan-tuan. Naik cara lain, apa nama, teguran kena ikut khilafah punya, Islam punya. Ya? Nasihat tak boleh secara terbuka. Maka itu adalah tidak tepat. Sebab kalau begitu keadaan dia, dia akan jadi cacah marba. Kerana siapakah yang dikira salah ni? Kalau sebab-sebab ada pula yang mengatakan bahawa yang menegur ini secara terbuka ini Khawarij. Maka ada dalam sebuah hadis, walaupun ada perbincangan tentang kekuatan sanad dia, ada yang kata mauquf dan seumpamanya, bagaimana Umar Al-Khattab ditegur secara terbuka oleh seorang perempuan. Ya, walaupun hadis ada perbincangan, ya, ditegur secara terbuka oleh seorang perempuan yang mengatakan bahawa, Umar, kamu mengatakan tak boleh orang ramai perempuan-perempuan minta hantaran lebih daripada 20 dirham. Maka Allah SWT mengatakan keharusannya, ya, apa macam mana ayat dia, ihdakunna qintar, ya, itulah kamu naklah beri satu mas kahwin lah, ya, kepada wanita, dan Allah tak tentukan berapa-berapa, maka kenapa kamu nak tentukan? Maka Umar berkata dalam riwayat itu, iaitu asabat imra'ah, ya, wa akhta'a Umar, Umar salah dan perempuan betul. Kemudian Umar pula berkata semua sekat, dia naik, lepas tu Umar Al-Khattab naik ke mimbar, beritahu semua orang nampaknya lebih faqih daripada Umar. Begitu humble yang Umar Al-Khattab, ya. Ada yang mengatakan hadis itu yang hujung tu, dia di awal dia, awal dia sahih, hujung dia ada komen sikit. Ada yang mengatakan hadis yang hujung ni perbuatan Syiah untuk menunjukkan Umar itu tak perhati, tak perhati dalam menentukan hukum. Tapi ada ulama-ulama ahli sunnah kata, kalau pun betul riwayat tu, itu bukan keaiban, itu kehebatan. Kerana begitu terbukanya Umar, dan begitu Umar ini meraihkan pandangan rakyat, dan sebagai seorang manusia memang ada kalanya melakukan kesilapan. Ya? Kerana Umar Al-Khattab, kalau betul pun dia adalah nak menjaga institusi maslahah keluarga dan seumpamanya. Baik, jadi dalam konteks ini kita nak kena faham bahawa bila mana kita cerita berkenaan dengan teguran kepada pemerintah, adakah mereka khawarij? Maka kerana ditegur secara terbuka, tidak sama sekali. Kerana khawarij itu adalah ciri dia kharaja. Kharaja minat ta'ah. Itu sebab tu nama dia khawarij. Kata Imam As-Sahrastani dalam kitab Al-Milal wa Nihal, yang merupakan kitab rujukan yang hebat dalam bab firaq, iaitulah dalam bab perpecahan-perpecahan, kumpulan-kumpulan sesat dan tidak sesat, dan macam-macam perpecahan dalam kumpulan dalam dunia ini. Ulama sekitar ratus hijrah yang lalu, ya. Dia mengatakan bahawa ciri khawarij itu adalah dia mestilah berlepas diri daripada, khawarij awal ni dia berlepas diri daripada Uthman dan Ali. Dia mengatakan Uthman dan Ali ini bukan khalifah. Maka maknanya ciri khawarij pertama, dia tak pakai Uthman dan Ali ini bukan pemerintah bagi dia. Jadi kalau ada mana-mana pembangkang di Malaysia yang mengatakan Perdana Menteri tak sah, maka dia ada satu ciri. Tapi belum jadi khawarij lagi. Itu baru ciri. Tapi kalaulah pembangkang yang ada di negara kita, sama ada pembangkang di Selangor, tu pembangkang kat Selangor tu apa? Dia tak mengakui tak menteri besar ni sebagai menteri besar, dia khawarij jugalah. Dan kalau di negeri lain, kalau tak mengaku khawarij lah. Kalau di Malaysia kalau tak mengaku Najib Tun Razak Datuk Seri Najib sebagai pemerintah, ada ciri khawarij lah, barulah. Tapi sepanjang sefaham saya, parti pembangkang dia jadi parti pembangkang kerana dia tak khawarij. Kalau dia khawarij, dia tak jadi parti pembangkang. Sebab bila jadi pembangkang, maknanya iktiraf kawan tu kerajaan. Tahu tak? So, sebab tu bukan khawarij. Kalau dia khawarij, pembangkang ni tak masuk parlimen ni. Tak masuk. Sebab lagi ni parlimen tak valid. Itu baulah khuruj minat ta'ah. Itu baulah kharaja minat sultan. Maka mu'arif, sebab itu ada sebuah kitab, Huzbul Mu'aradah, iaitulah parti pembangkang dari sudut hukum fit Islam. Apa statusnya? Para ulama bincang. Ada seorang ulama ni, dia duduk kat Saudi. Oh, dia kata ini memang haram hukum dia, parti-parti pembangkang ni. Sebab dia duduk Saudi. Dan ada seorang lagi duduk dekat Pakistan pun, dia kata haram juga. Kalau tuan-tuan tahu nama dia agak popular, iaitulah Syaikh Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Rahiful Makhtum, kitab sirah yang hebat. Tetapi dia berpandangan parti pembangkang ni haram. Tapi banyak lagi ulama lain mengatakan parti pembangkang adalah amar ma'ruf nahi munkar punya parti. Tak ada masalah. Dia ada satu gerakan amar ma'ruf nahi munkar dalam sistem demokrasi yang diharuskan. Habis gitu. Okey. Baik, jadi kita nak pergi sekali lagi tadi, mesti syarat dia keluar daripada ketaatan, tidak iktiraf pemimpin itu sebagai pemimpin. Barulah khawarij. Itu belum full khawarij lagi. Pun tak boleh digelar khawarij lagi. Ciri yang kedua, dia mesti sampai satu tahap, kata Imam Sarastani, iaitulah dia mengatakan siapa-siapa yang tak percaya kat kita, tak boleh nikah dengan mereka. Maknanya kalau kumpulan khawarij ni, dia dengan dia je. Yang lain ni semua sekali tak boleh pakai. Kita punya adik-beradik, anak pinak, tak boleh kahwin dengan orang yang bukan kita. Tak sah nikahnya. Itu dia tuan-tuan. Yang keseruannya, yang siapa-siapa ada buat dosa besar, termasuklah Uthman dan Ali ni, pelaku dosa besar, dia akan kafir. Kafir. Kita dalam ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar tak kafir. Dia kena taubat je, dia fasik sahaja. Dia tak kafir lagi, kecuali dia betul-betul mengingkari secara sengaja apa-apa hukum yang dia langgar. Okay? Kemudian dia kata wajib khuruj. Wajib, siapa tak keluar dosa. Iaitulah wajib kita semua menanggalkan ketaatan dan pengiktirafan kepada pemerintah. Oh, pembangkang tak parti pembangkang tak buat benda tu. Okey. Kemudian disebutkan pula harus membunuh anak isteri yang kerajaan ni. Itu bagulah. Oh, khawarij. Ini cakap nak buat perhimpunan pun khawarij, apa benda ni kan? Ini satu kezaliman dalam gelaran. Ini satu gelaran yang tak patut kita berikan pada sesiapa di zaman ini, tuan-tuan. Kecuali adalah, tak tahulah itu, tak tahu kat tempat lain lah. Tapi kat sini tak tahulah rasanya. Baik, iaitu khawarij. Kemudian isu yang sama juga diulas oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya yang agak baru, Fiqhul Jihad. Fiqah memahami apakah erti jihad. Dia menyebutkan apakah ciri-ciri khawarij. Inilah antaranya. Mengangkat senjata antaranya. Melawan dengan mengangkat senjata. Senjata itu bukan bendera. Bukan. Bukan pen untuk mengundi. Itu bukan senjata. Senjata yang boleh menyakitkan fizikal. Itu dia. Maknanya kalau keluar tiba-tiba bawa pedang, bawa M16 ke. Itu yes. Itu ciri khawarij. Kalau tak angkat benda itu, suara saja takbir, takbir. Tak ada benda. Itu proses demokrasi. Kamu pun boleh buat juga. Kan? Itu dia tuan-tuan. Baik. Itu adalah khawarij. Jadi kita nak jelaskan ni, bukan khawarij pembangkang ni. Baik. Yang keseruannya, demonstrasi. Harus ke tak harus? Mereka kata demonstrasi ni tak harus. Bid'ah. Mereka kata lagi, maksiat. Jadi tuan-tuan, sebab apa maksiat? Sebab dia kata campur lelaki perempuan. Ya, betul lah, itu memang salah campur itu. Tapi maknanya memang, kalau gitu tuan-tuan, kita kena berikan semua sekali. Pergi pasar malam haram, pasar pagi haram, naik bas mini haram, naik bas ni tunggu ramai dekat lapangan terbang haram, naik kapal terbang pun haram juga, campur lagi, naik bas campur lagi haram juga. Semua haram belaka lah. Naik duduk kat mana? Itu yang pertama. Yang kedua, percampuran itu bukanlah demonstrasi itu menyuruh bercampur. Bercampur itu tindakan individu. Tindakan individu, kalau dia ambil peluang untuk gesel-gesel, itu dia dosa dia lah, individu lah. Maka haramnya haram lirairihi, kerana sebab-sebab yang mendatang, bukan sebab berhimpun. Berhimpun itu hukumnya harus dalam keadaan aman. Dia kata mana ada aman. Bercampur dosa aman apa dia? Lah, aman tu common sense lah. Maksud dia aman itu dari sudut fizikal. Bila kau berkumpul itu ghalib. Dalam Islam, hukum berdasarkan ghalib. Iaitulah al-ibratu lil ghalib asya'i' la lin nadir, dalam kaedah fiqah. Kita mengambil pengajaran, mengambil rujukan kepada yang ghalib. Bukan yang isolated cases, kes-kes terpencil ataupun benda-benda sampingan yang bersifat mendatang. Dok. Maka bila mana perancangan organisasi untuk melakukan demonstrasi dengan awal-awal lagi dia kata demonstrasi aman, tak ada senjata, jangan bawa senjata, jangan bawa benda-benda yang bertatar tajam, maka itu dikira amanlah. Habis aman apa menyebabkan lalu lintas yang sesak? Habis Kelantan dan Terengganu pun sesak juga tuan-tuan. Ya, lawan lumbus basikal pun sesak juga, lawan bola pun sesak juga. Sesak tidak automatically menukar sesuatu menjadi haram. Habis kesian peniaga-peniaga, terpaksa tutup kedai. Buat apa tutup kedai? Buka sikit jual air kosong, jual air oren, dapat untung banyak. Apa? Semua orang nak orang datang tengok dekat masjid. Orang kita nak solat Jumaat, mereka duduk sibuk berjual. Kan? Nak jual. Sebab dia perlukan crowd. Bila crowd ramai, banyaklah hasil jualan. Ah, baguslah demonstrasi tu. Cuma kamu yang tak pandai buka kedai. Ya? Kamu yang tak pandai buka kedai. Ya? Jadi maknanya sekarang ni, demonstrasi aman hukumnya harus, kerana hukum asal dalam apa saja bab muamalat harus, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dalil yang mengharamkan, kalau nak guna kata menegur pemerintah secara terbuka, tak valid, kerana dalil itu dalil yang bersifat timing. Ya? Yang kedua, apa nama, nak kata haram kerana percampuran, tak boleh, kerana itu adalah sebab kharij, mendatang, li ghairihi, yang mendatang. Dan bukan dianjurkan, bukan demo-demo. Kalau ada kata contohnya, penganjur demo kata, okey, kita berdemo ni, mestilah semua lelaki dengan perempuan berpeluk. Itu barulah haram, tuan-tuan. Demo tu haram. Okey, mesti berpeluk, mesti. Kita mesti telanjang bogel semua sekali. Untuk menunjukkan, kita nak keluarkan kezaliman, telanjang bogel semua. Itu haram, tuan-tuan. Itu haram. Tapi kalau tiba buat demo, ada seorang telanjang. Mau haram demo sebab ada seorang telanjang. Itu dia punya pasal. Itu dia seorang-seorang. Individunya putusan. Ya? So, kata, sebab demo telah berlaku benda ni. Sebab demo telah berlaku benda ni. Kita nak beritahu, sebab itulah wajib ke atas pemerintah melarang orang daripada melakukan provokasi. Dan memberikan ruang kepada orang ramai berdemo secara aman. Di United Kingdom, kalau demo tuan-tuan, biasanya polis ni dia akan tolong jaga. Okay? Sampailah bila mana ada orang buat provokasi, orang tu lah yang kena tangkap. Yeah? Bukan polis yang buat provokasi. Okay? Ini yang kita nak beritahu. So, jadi kita nak beritahu, memang betul demonstrasi harus, apa nama tu, membuat provokasi haram. Yes. Daripada sesiapa juga. Ini kena diberitahu oleh penganjur. Kalau betul-betul dia menganjurkan demonstrasi aman. Kalau dia beritahu, maknanya dia aman. Ghalib zannya, dia menganjurkan satu perhimpunan aman. Dan dia tidak menggalakkan, encourage orang untuk melakukan kemaksiatan. Atau encourage orang untuk melakukan keganasan, provokasi dan seumpamanya. Ya? Baik, itu yang apa lagi sebab demonstrasi ini haram, mereka kata? Sebab apa lagi? Meniru orang Syiah, meniru Yahudi. Macam lagi lah. Orang Melayu kita ni kalau sebut babi dengan Yahudi, memang pantang. Kan? Macam contohnya surah. Dia kata duit kertas ni ada ciptaan Yahudi. Oh, terus ramuk semua orang jahat ni. Ini Yahudi dan babi. Tapi tuan-tuan, tak kira lah Yahudi ke siapa ke cipta demokrasi ni, yang dalamnya ada demonstrasi. Kita nak cerita benda di hadapan mata kita yang ada sekarang ni, itulah dia. So kita hendaklah menanganinya dalam keadaan yang paling kurang mudarat. Itu sahaja. So ada benda yang kita tak boleh nak ubah on the spot, yang mungkin beyond our control. Kita boleh merungut saja. Tapi para ahli fiqah, dia mesti mencari jalan keluar untuk tidak menjerumuskan orang dalam dosa. Maka sebab itu mereka kata boleh guna demokrasi dan boleh demonstrasi, cuma avoid mudarat-mudarat yang kamu boleh kontrol. Itu saja. So kesimpulan kita, menegur pemerintah secara terbuka tidak khawarij dalam sistem demokrasi, ia adalah terpakai. Tetapi mestilah teguran itu dalam isu-isu yang melibatkan kelemahan pemerintahan. Bukan kelemahan-kelemahan dosa-dosa sulit peribadi. No. Dosa-dosa sulit peribadi, orang sentiasa boleh bertaubat kepada Allah. Ya? Katalah dia pemerintah yang cekap, tetapi dia ada menyimpan perempuan. Kita tidak dituntut oleh syariah untuk mendedahkan dia simpan perempuan, walaupun kita tahu. Sebab mungkin dia 12 tahun lepas kita duk sibuk ni, sekarang rupanya dia dah taubat sejurus dia lepas buat benda tu. So siapa yang berdosa? Kita yang berdosa, tuan-tuan. Sebab kita mengungkit kesalahan orang yang telah orang itu taubat. So macam mana nak tahu orang tu taubat? Nak suruh dia bersumpah? Tak payah, tuan-tuan. Sebab itu kita tidak dituntut untuk menyebarkan masalah pribadi pemimpin. Ya? Kecuali yang berkait dengan directly itu kepada harta rakyat dan memudaratkan pemerintahan dan negara. Sebab itulah dalam kitab Taqribut Taqrib ataupun Taqribut Tahdib, ulama mendedahkan kelemahan perawi-perawi hadis. Perawi hadis namanya Muhammad Ibnu Lahia. Dia ni hadis dia dulu boleh pakai. Sekarang ni lepas tu dia dah tua, dia lupa. Dia lupa, kemudian buku dia terbakar. Bila buku terbakar, dia pakai. Dia ni gitu. Dia ni pernah bohong sekali. Pak, dia dedahkan kelemahan individu kerana dia berkait dengan kepentingan nak tahu apa yang diriwayatkan itu sahih atau tidak sahih, betul atau bohong. Maka dia tidak akan kaitkan dia ni apa nama isteri dia, dia tak layan betul. Ini tak ada kait dengan dia periwayatan. Sebab tu tak boleh cerita. Dia cerita benda yang berkait dengan periwayatan dia. So itulah adab yang kita patut faham, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan geram nak cerita juga. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Sebab dia mungkin dah taubat. Ini je point dia. Dia mungkin dah taubat. Dan kita kena tahu semua ada dosa. Mana orang mukmin pun ada dosa. Tuan-tuan, apa mukmin? Orang dia ucap dua kalimah syahadah, dia Islam, dia Muslim. Lepas itu dia naik satu martabat mujahadah, dia naik jadi mukmin. Sebab itulah Allah menegur orang badui di Arab dulu, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu wa la taqulu aslamna wa lam yadkhul al-imanu fi qulubikum. Dia kata Allah sebab surah Hujurat, berkatalah mereka orang badui ni, Arab ni, dia kata aku semua kami dah beriman. Allah kata no, jangan cakap kamu beriman lagi, kamu bau Islam bau. Sebab iman sebenar-benar tu belum masuk dalam hati kamu lagi. Lalu orang mukmin ni maknanya tinggi martabat dia kan. Tapi Allah menunjukkan sifat orang mukmin itu, wa idza fa'alu fahishatan. Ha? Apabila mereka terjebak dalam dosa fahishah. Dosa fahishah ni apa benda, tuan-tuan? Fahishah ni satu jenis dosa kemungkaran yang spesifik kepada syahwat, nafsu dan kemaluan manusia. Maknanya ada orang mukmin terjebak dalam nafsu, dalam dosa begini. Wa idza fa'alu fahishatan, apa nama tu? Apabila dia melakukan satu dosa ini, dia akan bersegera meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat dia akan bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Sebab itulah kullu ibni adam khata'un khairu khata'in at-tawwabun, setiap anak Adam melakukan dosa dan sebaik-baik orang melakukan dosa adalah bertaubat. So taubat sangat penting tu. Laulam tunnibu la dhahaba Allahu biqaumin. Ya Allah, Nabi kata, kalaulah kamu tak dosa, Allah akan bawa satu kaum yang berdosa. Kemudian fayastaghfirullah faghafarallahu lahu aqamaka. Maka dia minta ampun kepada Allah selepas itu Allah ampunkan dia. So jadi kita, tuan-tuan, adabnya nak menegur, carilah kesalahan-kesalahan pemerintahan dalam laungan demonstrasi dan seumpamanya. Mungkin tuan-tuan rasa, tak pakai ni. Saya tak paksa tuan-tuan terima pandangan ni, saya hanya menasihati. Ya, saya menasihati. Baik, jadi itu isu yang patut kita laungkan. Jadi kalau kita laungkan itu secara terbuka, sah dari sudut Islam, halal, harus, kerana kita nak beritahu orang-orang yang ada kuasa undi supaya jangan undi dia lagi kerana dia mudarat kat kita. Maka itu hukumnya demokrasi harus. Ya, secara buat terbuka dan media ataupun berkumpul secara aman, tak ada masalah. Ya. Baik, jadi itu demonstrasi. Kemudian yang seterusnya, kita juga tadi saya dah berikan kefahaman bahawa seghalib zan adalah penting dalam Islam. Ghalib zan, kalaulah diambil semua benda nak dipertimbangkan, sekecil-kecil perkara nak timbang, kita tak boleh buat keputusan apa-apa. So keputusan dalam Islam berdasarkan ghalib zan, iaitulah the most probably, probability yang paling paling hampir, ya, yang paling hampir, berdasarkan kepada perancangan yang disebutkan oleh penganjur mana-mana di Musa. Ha, itulah secara ringkas. Saya rasa kita buka kepada soal jawab. Ha, kalau tentu ada soalan, tentu tak nak buatkan hujah hadis ke, pulanglah. Ha, jadi itu saja yang saya sempat terfikir sekarang ni secara secara dalam kuliah yang sempat ni. Ada apa-apa soalan? Silakan. Ada soalan? Jelas? Ataupun masih rasa ada apa yang kurang? Saya pun tak sempat buat nota dia secara flow dia. Ada apa-apa yang tuan-tuan perlukan lagi untuk menjelaskan kefahaman, ataupun tuan-tuan baca daripada pandangan lain yang mungkin belum saya cover? Ada? Ha? Sila. Baik. Jadi persoalannya orang yang berdemo di Mesir. Yang berdemo di Mesir ni, kita, saya punya pandangan, kita kena merujuk kepada ahli Mesir lah. Sebab kita tidak tahu selok belok jadi sana. So jadi kalau kita baca daripada media-media yang boleh dipercayai, dan saya mendapat maklumat daripada Syekh Yusuf Qardawi juga masa tu, sebab saya baru berada dengan beliau pada ketika itu, ya. Kezaliman sudah sampai tahap yang sangat dahsyat. Pilihan raya memang out terus sama sekali. Okey, rasuah sangat teruk, kekayaan pemerintah sangat dahsyat, rakyat sangat susah. Ya, sangat susah. Jauh beza daripada kita lah. Negaranya sangat ramai orang, dalam 60 juta. Kita tak ramai kan, 20 macam kot. Ya. Dan keadaan sangat heboh. So nak makan pun susah, maka keadilan rasuah SB terlampau banyak. So orang dah tak boleh tahan. So pada ketika itu mudarat ataupun apa nama tu, kemungkaran terlampau besar. Maka Syekh Qardawi punya fatwa, wajib sebenarnya keluar ke demonstrasi. Bagaimana dengan yang mati, dengan yang cedera, dengan kedai yang rosak kalau ada? Ia semuanya dikira mudarat-mudarat faraiyah. Apa artinya? Mudarat-mudarat kecil apabila dibandingkan dengan mudarat memberikan terus Hosni Mubarak memerintah. Sebab dalam Islam sentiasa dibuat fiqhul mawazin, iaitulah fiqh mentimbangkan mudarat dan manfaat. Dan kita tak boleh nak sepakat pertimbangan manfaat dengan mudarat ni ada kalanya berbeza di antara seorang ilmuwan dengan yang lain. Memang tak boleh dinafikan. So sebab itulah kita tak adalah nak condemn sangat orang berbeza dengan pandangan dalam bab ni adalah satu dosa, kesilapan ke tidak. Cuma daripada kebanyakan ahli ilmuan, ya, yang melihat demonstrasi, mereka kata manfaat bila lebih besar, manfaat akan prevail, boleh dilakukan. Berdalilkan pada firman Allah tentang arak, ya, tentang judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kamu orang bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang judi dan arak, katakan pada mereka manfaatnya, mudaratnya besar, manfaatnya pun ada, tapi mudaratnya, dosanya lebih besar. So lebih menyeluruh. Okay. Bila dosa dan mudarat lebih menyeluruh, ini perlu kita dahulukan. Okay. Baik, itu dia. Jadi bagaimana keadaan orang-orang yang berdemonstrasi di Mesir, maka begitulah fatwa daripada ulama Saudi, ulama-ulama yang di Mesir sendiri, mereka mengatakan hukumnya adalah wajib. Yang mati itu sebahagian yang memanggil di syahid, tetapi lebih tepat kalau syahid tak syahid, kita serahkan kepada Allah, ya, bukan urusan kita. Baik, ada lagi soalan tentang tu. Ada orang soal bertulis tentang dinar. Saya dah sempat dah masuk isyak. Yeah. Mungkin lagi sekali insyaAllah. Ada lagi soalan tentang demonstrasi ni? Jadi kita rasa kita dapat kesimpulan bahawa keharusan ni ada. Semua orang kena jaga tata cara. Dan ini bukan pandangan saya individu. Saya telah pun mengusahakan untuk mendapat pandangan secara kolektif. Kolektif maksudnya secara berjamaah. Ya, kerana ini yang diajar oleh Nabi SAW. Bila mana Ali karamallahu wajhah datang jumpa Nabi bertanya, kalaulah datang satu perkara baru yang belum ada dalam Quran. Pada masa itu Quran kan tengah turun-turun ya. So bagaimana kita nak memutuskan? Maka Nabi berkata, Kumpullah para ulama. Ya, kumpullah para ulama. Dan kemudian juga berkata, kumpullah para ahli ibadat. Ya, para ahli ibadat. Dan kemudian buatlah hukum. Jangan kamu buat hukum dengan pandangan pribadi. Maka dalam konteks ini, saya telah pun cuba untuk melaksanakan sebaiknya. Saya telah pun, kalau tuan-tuan yang mengikuti perkembangan terkini, ya, saya telah pun cuba untuk menggabung ke beberapa ilmuan-ilmuan yang menjadi tempat rujuk masyarakat yang kerap. Antaranya kalau tuan-tuan kenal, yang umur yang pada umur 40, 30, 20. Bukan yang atas daripada itu. Ya. Yang orang nampak sebagai seorang yang tulus, neutral dari sudut pandangan ilmunya. Antaranya Ustaz Dr. Zahazan Muhammad, Ustaz Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, ya, siapa lagi? Ustaz Dr. Mazli Malik, okay, Ustaz Nizam Abdul Qadir, Ustaz Aizan Mas'ud, Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, ya. Kemudian Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri, kemudian Dr. Ustaz Khairuddin Aman Razali, ya, imam muda Ustaz Ashraf, ya, Mawi kita tu. Mawi imam muda, ya, dan Ustaz Ramadan Fitri, okey. Siapa lagi? Doktor Ustaz Doktor Ahmad Wifaq Mukhtar. So jadi ini yang sempatlah. Sebab dia tak boleh ramai sangat dia jadi macam ni kan, tak jadi meeting. Kan? So kami dah bersyarat dan bersepakat tentang keharusan demonstrasi, dan yang haramnya adalah sesiapa yang menghalangnya. Siapa-siapa itu keputusan kami, ya. Yang haramnya siapa yang menghalang, memprovokasi, yang membuat halangan. So jadi ada, kita ada nasihat kepada orang yang demonstrasi, pemerintah tak boleh halang. Patutnya pemerintah kena, siapa nak demonstrasi, ha, pergi kat stadium Bukit Jalil. Patutnya dia kena bagi permit dan dia kena sediakan penjagaan lalu lintas. Okey, nak jalan demonstrasi, okey, silakan. Ni nak jalan sana, ikut jalan lain. Dia kena facilitate. Kerana itu proses biasa. Ini jangan kita angguk bila ini kena, bila ini adalah parti Pakatan Rakyat. Kalau parti kerajaan nak buat di negeri Pakatan Rakyat pun, you kena buat juga tau. Ha, jangan double standard pula. Maknanya perintah, bila dia gagal menyelesaikan tugas berdiskusi dengan rakyat dengan baik, rakyat nak demonstrasi. Kalau kamu tak nak demonstrasi, kerana kamu kenalah jumpa dengan penganjur ni. Jumpa, sebab apa tak demonstrasi? Okay, kami nak ni. Okey, kami buat. Kamu boleh pantau. Lantik kamu sebagai wakil untuk pantau. Kalau dibuat gitu, demonstrasi itu relevan tak? Cuba panggil orang pembangkang, kata Pakatan Rakyat tak puas hati. Panggil dia masuk dalam SPR tengok meh. Atau apa yang kamu nak? Suruhanjaya, PBB datang? Ah, panggil. Kamu nak siapa? International punya. Datang, panggil. Kami tak ada apa takut. Kami bersih. Bukan kotor. Itu pemerintah berani buat dan tak relevan demonstrasi. Maka sebab itu kita mempunyai pandangan hukumnya. Yang menghalang itu yang menjadikan dia kaca-kaca marba. Betul tak? Sebab kamu halang. Sebab kamu tahan jalan. Sebab kamu larang orang sana, larang orang sini. Jadi dia tak bersatu, berpecah-pecah. Jalan raya semua habis. Sebab kamu je masalah. Sebab kamu halang. Sebab tu halangan itu yang menyebabkan berlakunya konflik Kalau dia tak halang, habis buatlah. Tapi buat aman eh, sekejap dalam 2 jam habis. Oh habis. Nak laung-laung lah pun hati. Nak pakai helmet ke, nak pakai helmet lah. Helmet ke, nak pakai helmet ke. Suka hati hang lah. 2 jam kami beri buat apa hati. Sebab itulah kami berpandangan tak wajar sama sekali. Tak boleh. Yang menjadikan dia mudarat kerana halangan. Dan kemudian kerana provokasi. Siapa-siapa pun. Patutnya pihak penganjur demonstrasi dan pihak pemerintah dua-dua kena warning orang yang provok. Siapa provok saja, tangkap. Ha, patutnya. Ya? Dua-dua apa dia? Okey, jadi itu dia tuan-tuan yang halang. Kemudian yang ahli demonstrasi pula mesti memahami. Kalau nampak ada sesiapa yang cuba nak pecah kedai, tangkap dia. Itu dia. Dia banyak ni, adab-adab ni. So itulah yang telah pun kami putuskan. Tapi belum keluar lagi. Tengah edit sikit bahasa dia untuk mengeluarkan kenyataan. Okay. Cuma wallahualam, saya rasa sekadar itu saja. Jadi tuan-tuan pun tak ada soalan. Tidak ada soalan tertulis. Jadi saya kira, saya harap ia adalah agak jelas. Walaupun mungkin tidak cukup clear flow je. Tapi saya harapkan ia masih tuan-tuan dapat message dengan jelas. Wallahualam, aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ja'ana hadha jama'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqin ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la batula wa la mahruma. Allahumma adina al-haqqa haqqan wa rizqna tibba'an wa adina al-batila batilan wa rizqna ijtinab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fiikum.